حاربوا 100 عالم من كبار العلماء. نعم، kalau ada yang menentangnya walaupun 100 orang di kibar ulama, la kibata li mu'aridihim, tidak ada nilai penentangan itu. Nah, li'annahum yu'ariduna al-hujjata wal-burhan, karena mereka berarti menentang hujjah dan burhan. Nah, ini satu prinsip dalam menyikapi jarah. Jarah. Nas'alullah as-salamata wal-ahliya. Jadi kalau sudah iqamatul hujjah, bukti-bukti yang mendukung dan menjadi sebab keluarnya jarah dari alim yang muktabar, maka cukup. Cukup. Ya. Hadza li ikhwanu fi din, a'azzakumullah. Maka ketika beberapa hari ini saya sering ya kata kalau orang balas-balas SMS lewat WhatsApp, sempat sampaikan kepada Abdul Qarnain. Kalau kita kembali pada poin yang menyebutkan kesalahan antum, kan sudah ditegaskan salah satunya oleh Syihani dalam telekonferensi untuk menjauhi Ja'far Shalih. Nah, ya. Ya akhirnya dia semakin menguak hal yang selama ini tersembunyi. Ja'far Shalih sekarang menguak. Sudah boleh bicara. Nah, karena dia ini korban. Umbal. Permainan besar. Ya. Yang dia malah ingin melakukan rekonsiliasi dengan Abdullah Taslim. Lalu mana sikap antum terhadapnya? Bukankah Syekh Rabi sudah mengetahui bahwa antum berada di pihaknya ketika jalsah di depan Syekh Rabi? Ini satu hal yang penting. Karena yang dituntut oleh mereka sekarang dan pengikut-pengikutnya adalah mana bentuk-bentuk talawunnya dan talaubnya. Ya. Pengen konkretnya. Saya katakan dusta. Dusta. Kalau Ustadzul tidak tahu talaub dan talawunnya. Dusta. Mulai dari di hadapan Syekh Rabi ketika pertemuan, dia sendiri sudah mengungkap ya bahwa ada orang yang bernama Abdul Ghafur ya tatabba'u akhtai wa yushiruha. Ada namanya Abdul Ghafur yang mencari-cari kesalahan saya. Poin ini menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa dia punya banyak kesalahan-kesalahan yang menjadi nuqtah dari kalangan asatidzah. Dan menyebarkannya. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, "Idza kanat akhta'uka muntashirah yuskatu anha." Kalau kesalahanmu sudah tersebar, apa didiamkan? Coba lihat ini, bimbingan ulama. Bimbingan ulama yang betul-betul penuh ilmu. Syarabi tidak nanya, siapa Abdul Ghafur itu, anaknya siapa, belajar di mana, mondok di mana. Nah, justru Syarabi memberikan jalan keluar, kalau memang kesalahan-kesalahan sudah terbesar, tersebar, karena menunjukkan dia sudah tahu kesalahan-kesalahannya. Apakah didiamkan? Ah, sekarang ini lihat, apakah didiamkan? Artinya, kesalahan-kesalahan sudah tersebar, kalau dia ada ahlus sunnah wal jamaah, mau mendiamkannya. Kalau para asatidah, Al-Ustaz, Luqman, Ba'abdu mengungkap, menjelaskan kepada umat kesalahan-kesalahan itu, apakah mau dianggap sebagai hafiz? Kesalahannya sudah tersebar kok. Baik terkait dengan masalah akidah dan manhaj yang lainnya. Apa mau didiamkan? Apakah ketika ada seorang ustaz, 2, 3, 4 dan sebagainya ustaz yang menjelaskan ini satu yang salah, dianggap wah mereka itu orang-orang hasad? Tadi kita sudah jelaskan bahwa prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip seorang muslim tidak membiarkan saudaranya di atas kesalahan. Loh kenapa harus dijelaskan secara umum? Karena kesalahanmu sudah tersebar, bisa dibaca, bisa didengar oleh semua orang dalam negeri, luar negeri bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini dunianya dunia apa istilahnya nih? Ya, hakikat ikhwan fil din dipahami hasad. La haula wa la quwwata illa billah. Saya tanya ke Ustaz Luqman tentang perkara ini. Wallahi, wallahi, ini bukan persoalan pribadi saya dengan Dzulkarnain. Kalau persoalan pribadi, saya bisa memberikan maaf kepadanya atau kasih minta saling maafkan. Tapi ini persoalan dakwah, persoalan umat. Ya. Ini bab kedua ya. Lain yang bab pertama tadi itu saya akan menyebutkan nama. Nah. Ketika Asy-Syaikhani lewat telkonferensinya menjelaskan ya bahwa Dzulkarnain rujuk ya, tidak mungkin Syaikhani mau katakan rujuk kalau Syaikhani tidak tahu ada persoalan atau tidak ada persoalan. Kalau dia mau jujur jantan, ketika telkonferensi itu diberikan kesempatan 3 pertanyaan. Di akhir. Harusnya bertanya, Syekh, saya rujuk dari mana? Jangan nanya kepada ikhwah, saya ini salahnya apa sih? Jangan bertanya di Facebook, dunia ini penuh keajaiban, di antara keajaiban dunia. Orang disuruh untuk, apa? Nah itulah. Nah, sudah tahu sebenarnya. Belum lagi berapa banyak kaset-kaset asatidah yang berbicara tentangnya, tentang kekeliruan-kekeliruannya. Didengar. Terakhir dia lewat WhatsApp, kirim ke saya. Saya sekarang menulis dari apa yang saya dengar dari ceramahnya Luqman Ba'abdu di Selipi, ya kata dia. Berarti dia sudah dengarkan poin-poin itu. Berarti dia sudah tahu. Agaknya. Jadi sudah tahu. Ngerti. Bohong kalau dia tidak ngerti. Assalamualaikum. Tinggal apa? Kalau begitu jawab. Bantah kalau kamu mau bantah. Kelas. Jangan bertanya kepada ikhwah lewat Facebook. Tanya kepada ikhwah. Salah apa saya? Nah. Ya. Kenapa ikhwah ini tidak banyak tahu? Kenapa itu tadi prinsipnya bagaimana ukhuwah persatuan dikemas demikian rumah. Salah-salah tidak usah dibicarakan. Saya mau ambil contoh. Saya tidak mau ungkap apa yang telah diungkapkan oleh, dijelaskan oleh para masyayikh, oleh para asatidzah yang lainnya. Tahsilul hasil. Sudah menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil. Kita ambil contoh saja yang sekarang di Makassar. Hah? Bagaimana talautnya kamu? Berwarna-warninya kamu dalam menyelesaikan persoalan tamhir sunnah dengan al-ihsan. Nah, bagaimana permainannya kamu? Kamu sudah tahu tanda tangan dipalsukan, kop surat dipalsukan, nah menipu pemerintah, tanah-tanah ikhwah keplingan dijadikan masukan dianggap sebagai tanah wakaf atau tanah yayasan untuk dapatkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ini bukan dari siapa-siapa, dari Ustaz Ibnu Yunus dan yang lainnya. Ketika saya katakan seperti ini, mungkin ada provokatornya ini Ustaz. Ustaz Ibnu Yunus tidak ada provokator di sini. Ini persoalan besar. Nah, ada tak? Banyak sekali. Nah, masalah ini terungkapkah, terselesaikankah? Tidak terselesaikan, cuma dikemas sudahlah damai saja. Itu yang saya katakan tadi. Kita ingin berdamai, menjaga ukhuwah, menjaga perdamaian dalam tanda kutip dengan tidak menyelesaikan persoalan dakwah, persoalan hak dan batil. Makanya saya katakan tadi, berapa banyak ikhwah yang kasih. Ya Allah. Nah, saya ini ngikut ustaz saya karena saya yakini dia yang benar. Nah, ternyata sekarang. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, menangis. Satu poin. Kita ini di Makassar. Menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Maka saya katakan, saya termasuk di dalamnya orang yang seperti itu dulu, saya bertaubat kepada Allah. Sampai kita lakukan pertemuan di Pangkep berapa kali itu ya. Untuk damai model kayak ini. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Belum lagi yang lainnya. Kalau mau diangkat contoh-contohnya, kalau ada ikhwah Makassar mau bertanya-tanya tentang contoh-contoh talaufnya, tanyalah ikhwah-ikhwah yang ada sekarang di Al-Ihsan. Asatidah yang ada di Al-Ihsan. Naam. Hafizahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Dan membuka hati. Ya. As'alullah as-salamata wal-afiyah. Mulai karena untuk mendapatkan bantuan 400 juta. Dari pemerintah Australia harus minta ke sana. Minta ke pemerintah orang kafir. Tahu itu. Tala'ub atau bukan ini? Tala'ub atau bukan ini? Antum sendirilah yang bisa. Nah. Melihat. Kenyataan di hadapan kita. Sesuatu yang nampak jelas di hadapan kita di Sulawesi Selatan ini nampak sekali. Mau dibela, sampai ada yang mau membela. Kalau itu ya Ustaz, itu yang di ini saya berani bela mati-matian. Kodongnya. Bukan soal berani, tidak berani. Semua orang punya rasa berani, punya sifat pemberani, sebagaimana semua orang punya sifat penakut. tapi kinai lanu boleh kabaranianmu. Ya, as'alullah as-salam wa al-afiyah. Ikhwan fi din azakumullah. Satu persoalan itu saja sudah banyak sekali tuh di sana. Banyak sekali. Ya. Nah, ini bentuk atau contoh. Karena kita ingin mengemas persatuan, persaudaraan itu dengan tidak kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, akan muncullah tala'ub, akan muncullah tala'un. Nah, muncul ingin dul wajahin, muncul ketidakjujuran, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi persoalan bolehnya minta. Hah? Kredit di bank. Belum lagi persoalan sekolah. Belum lagi persoalan ya, bolehnya menonton TV Raja. Sampai saya dengar-dengar ikhwa-ikhwa di Makassar banyak di rumahnya itu TV-TV. Naam, karena fatwa ini. Ya. Dengan alasan daripada nonton TV-TV sufi, dengan alasan daripada nonton TV-TV bid'ah, ya. Sebenarnya bukan alasan itu. Daripada nonton Inul, daripada nonton Tiga Macan, Tiga Serigala, lebih baik nonton Abdullah Tafli, Abdul Zaman, nonton Yusuf Jawas, nonton Al-Misri, dan sebagainya. La hawla wa la quwwata illa billah. Mana yang lebih berat? Ahlul ma'asi atau ahlul bidai wal ahwa, sibijun. Bukankah ini tala'au? Ini kita di Makassar loh. Ini kita di Makassar. Makassar atau Mukassar, Allah. Ya. Inikah yang kita anggap area paling aman? Hah? Area dakwah yang paling tentram, dai-dainya paling dewasa di dalam menyikapi fitnah? Kan ada yang bicara kayak gitu tuh. Masya Allah, ustaz-ustaz Makassar paling dewasa. Ya Allah. Nah. Ya. Kita tidak diam. Kita tidak mau diam. Saya lanjutkan tadi ini. Ya, yang saya kirimkan ke dia. Syekh Rabi berkata bahwa antum mutala'id. Mutala'win. Yamshi ala tariqatil halabi fil nakr. Ya, ini saya tulis dari situ cuma sampai mutala'id. Ini saya tambahkan lewat lisan saya. Ya. Dan pasti beliau memiliki bukti akan hal itu. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wa ra'ah bukan anak kecil. Bukan alim atau syekh yang baru atau ulama sigar. Beliau kibarul ulama, ulama. Naam. Ahlul jarh wa ta'dil yang mempelajari dakwah salafiyah di Indonesia bukan setahun dua tahun. Bukan setahun dua tahun. Orang-orangnya, pelaku-pelaku dakwah dan penentang-penentangnya, beliau ngerti. Beliau paham siapa orang-orangnya. Kenapa? Para masyayikh di sekeliling beliau yang banyak menginformasikan kepada beliau. Beliau pelajari semuanya. Siapa orang-orang yang di sekelilingnya Dzulqarnain? Hanan bahanan. Si Abdullah Al-Mar'i menyatakan rajulun mudahdash. La ilma lahu wa la akhlaq. Belum lagi Saleh, Ja'far Saleh, dan yang lainnya. Melihat orang-orangnya ada di sekitar kamu, bersama dengan kamu, orang-orang ini. Dari situ jelas. Ketika di hadapan Syekh, siapa yang bersama dengan Ustaz Luqman, siapa yang bersama dengan Zulul Qurain. Dari situ pun jelas. Siapa teman-temanmu? Warna-warninya beliau tahu. Ngerti. Belum lagi informasi-informasi yang sampai kepada beliau. Nah, beliau punya bukti akan hal itu. Sehingga ketika jarah telah keluar dari seorang alim dalam jarah wa ta'dil, maka hukum asalnya. Kita ini ya. Hukum asalnya menerima jarah tersebut. Minimal membuat kami harus hati-hati darinya. Urusan antum tidak menerima dari Ustaz Luqman Ba'abdu, terserah. Yang jelas, Syekh Rabi' menerimanya. Urusan siapa yang tidak mau menerima dari laporan asatidzah, misalnya kalau saya sendiri dengar Ustaz Luqman, nah, ya, beliau tidak pernah secara khusus laporan ini laporan ke Syekh Rabi'. Dan memang informasi sampai kepada para masyayikh. Bahkan Syihani sendiri menyatakan, saya ngerti Dzulqarnain sebelum saya menginjakkan kakiku di Indonesia. Nah, jadi kalau antum tidak menerima dari Saduq Mamba Abdu dan yang lainnya, yang jelas Syekh Rabi menerimanya. Nah, dan Syekh Rabi melihat langsung apa yang ada di hadapan beliau. Kemudian, ya, ya ini yang sampai ke saya, lewat tulisannya, dia mau menulis bantahan. Ya, apa kondol? Silahkan. Nah, yang kami ketahui, yang dusta dan talawun adalah antum berlakar rujuk dari hadapan Syekh, tapi di hadapan yang lain, bingung rujuk dari apa. Jadi, kesimpulannya, bukan tidak tahu kesalahan-kesalahannya, bukan tidak ngerti poin-poin talawun dan talaufnya, tapi tidak mau rujuk dari kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak menganggap itu adalah kesalahan. Apa bedanya dengan ahlul bidah yang melakukan berbagai macam kebidaan, tidak meyakini bahwa itu adalah kebidaan dan kesalahan-kesalahan. Nah, agak ikhwan abidina. Termasuk keanehan dunia, ini dari saya. Nah, jelas di hadapan seseorang kesalahan-kesalahannya dan tidak mau menyadari itu kesalahan. Keanehan dunia. Nah. Aneh ya. Ya, ini ikhwan fi din rahimakumullah. Jadi seharusnya ketika ada kesempatan nanya ke Syihani dalam telekonferensi itu supaya didengar semua orang. Iya kan? Supaya didengar semua orang. Kesalahan saya apa, Syekh, yang saya harus rujuk dari? Ini enggak. Kesempatan itu tidak ada. Nelpon. Ganti kata-kata rujuk, kata Syihani, terus saya ganti dengan kalimat apa, dengan kata-kata apa. As'alullah assalamatul afiyah. Ini ya. Jadi apa yang jelas dari masyayikh, nah ketika selesai telekonferensi, seolah-olah semua selesai. Selesai. Merdeka. Bebas. Karena memang itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Tapi ketika ditanyakan ke Syekh Rabi dalam telekonferensi itu, Syekh Rabi menyayangkan. Dan beliau tetap secara menyatakan, ma atasahhabu tahrir, saya tidak pernah menarik tahrir. Nah, illam ya'ti bi taubatihi fal tahrir mustamir. Dua kali beliau ucapkan, kalau dia tidak taubat, tahrir terus. Ada yang lagi nanya, mana buktinya? Itu sekarang kan? Mana buktinya? Ketika muncul tahdziran Asy-Syaikh Rabi, ya, bahwa Dzulqarnain mu'talawil la'am yamshi ala tariqatil Halabi, dia tidak menuntut bukti suara. Tapi langsung dia keluar bayan, pergi ke Syekh Rabi. Benar atau salah? Apakah ada keluar tahdzir itu atau tidak? Ternyata terbukti kan? Tapi ketika ini sekarang baru mau minta keluar. Dan yang lainnya. Mas'alullah as-salamat wal-afiyah. Ini ya, ikhwan nafi dina azzaqumullah. Makanya kalau ada yang minta, ini banyak yang minta misalnya. Nah, rekaman-rekamannya jalsah dengan Syekh Rabi. Saya katakan untuk itu, naam, mintalah kepada Ustaz Dzulqarnain rekaman itu, karena dia yang menjanjikan kita dalam rapat di rumahnya, menjanjikan insya Allah kita bagikan rekamannya. Mintalah ke sana. Mintalah ke sana. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. Ini ikhwan fillah. Dan ini bentuk menganggap asatidzah tidak terpercaya apa ya. Wallahu a'lam. Di mata mereka pengikutnya ini. Itu yang saya katakan tadi, ucapannya Al-Imam Ayyub Al-Qirriyah, man istakhaffa bil ikhwani asqata muru'ah. Siapa yang menganggap rendah, menganggap ya, menganggap rendah. Kenapa saya katakan ini seolah-olah memang yang lainnya ini rendah? Terakhir ada di antara jawabannya yang sampai ke saya lewat WhatsApp-nya nih. Ya. Tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Ah. Yang namanya seandainya antum diam, maka saya akan kunjungi antum. Ini kan seolah-olah kayaknya bangga banget kalau dikunjungi sama dia gitu. Seandainya pun kamu datang, saya usir. Ya. Kayak menganggap kalau dia datang itu, wah, senang sekali gitu. Haula wa la quwwata illa billah. Maaf. Ini jelas ada di sini. Di sini pun dikatakan bahwa saya ini hanya korban. La wallah. Ya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah berikan hidayah kita ke dalam persoalan ini. Nah, bukan korbannya Ustaz Luqman Ba'abdu. Justru korbannya dia selama ini. Ya. Tidak jujur. Kenapa saya katakan tidak jujur? Dalam beberapa pertemuan seringkali diungkap poin yang didapatkan dari jalsahnya dengan Syekh Rabi, iftahu safhatan jadidah. Utruku asbab al-khilaf. Naam. Nah, disinilah yang dari poin ini, dua kalimat ini yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah saya berpikir. Ya. Saya melihat Ustaz Luqman Ba'abdu dan yang bersamanya memahami utruku asbab al-khilaf. Ya. Seperti persoalan sekolah, persoalan kerja, dan persoalan-persoalan lainnya yang disebutkan dalam rekamannya itu, banyak sekali ya, ceramah-ceramahnya Ustaz Luqman. Saya melihat, Ustaz Luqman menjelaskan penyimpangan. Menjelaskan penyimpangan. Ada apa dengan rojak? Ada apa dengan sekolah formal? Dijelaskan oleh beliau. Ada apa dengan hukum karma? Dan yang lainnya. Dijelaskan secara ilmiah. Sementara lillahil tihak. Memahami utruku asbab al-khilaf, tidak usah bicara ini, tidak usah bicara itu, tahdir ini, tahdir itu. Nah, kemudian dipahami bahwa penjelasan Ustaz Luqman Ba'abdu yang lainnya yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan itu, mentahdir dari penyimpangan-penyimpangan itu, dianggap ini merupakan penyebab perselisihan. Dari sini saya yang berpikir. Ya, yang itu saya katakan tadi. Menjaga persaudaraan, menjaga persatuan di bawah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dibangun oleh Ustaz Luqman Ba'abdu. Ustaz Luqman Ba'abdu. Ada Ba'abdunya di belakang. Karena di sana ada Luqman yang lain. Ada Luqman dan Rangka. Ya. Nah. Ini ya khana bidin. Dari situ saya paham. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jelas sekali sebenarnya. Cara memandang utruku asbab al-khilaf. iftahu safhatan jadidah. Kemudian ada lagi ungkapan yang sering kita dengar yang diungkapkan oleh Syekh Rabi kepada Sulaiman bin Abdul, amsik lisanaka ala ikhwanika ya Luqman. Ya. Tahan lisanmu, jalisanmu terhadap saudaramu wahai Luqman. Ternyata ini ada kelanjutan ucapan Syekh. Wala tukhrij min lisanaka illa ma yanfa'u lid-da'wah. Jangan kau keluarkan dari lisanmu kecuali yang bermanfaat untuk dakwah. Menjelaskan apa? Mukhalafat dalam tubuh kaum muslimin yang oleh dakwah. Bahkan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dibutuhkan sekali oleh kaum muslimin. Minimbab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sayap dakwah tidak bisa dipisahkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Sayap dakwah tidak hanya sekedar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya ada. Okay. Jadi ikhwan fi din azakumullah. Jadi kita jangan ta'assub. Beberapa ikhwah di luar sana terlalu ta'assub. Terlalu ta'assub. Kenapa? Karena menganggap bahwa mereka dapat hidayah menjadi salafiyun karena sebab ustaz-ustaz ini. Maka menutup mata mereka, salah-salah mereka mau tahu. Kokna kunna ustadul karna dikana falai tena. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ta'assub luar biasa. Ta'assub luar biasa. Dan saya melihat gejala ini sejak dulu. Ikhwah kaum Makassar ini. Ketika di Ambon. Ini karena. Ini saya tidak kaitkan ya. Tapi saya bisa melihatnya. Ustaz Abdul Salam taklim di dalam masjid yang hadir 5-6 orang. Tapi pengajian lewat telepon. Ya. Wah, datang mendengarkan. Siksa sekali mendengarkan itu lewat telepon. Pada Ustaz Dulkarnain di Makassar lewat telepon. Ustaznya di Ustaz Abdul Salam di dalam masjid pengajian taklim kok tapi cuma dia Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah lewat orang. Tangan orang alhamdulillah. Tapi yang namanya hidayah bukan cuma mengetahui yang benar-benar-benar. Tapi juga hidayah itu harus mengetahui batil-batil-batil yang mana yang batil. Nah, inilah sayap dakwah. Ya. Ya ikhwan fi din azakumullah. Wah dia hebat hafalannya cerdas. Hah? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Itu karena kau tidak pernah mau tahu. Saya tidak ustaz-ustaz yang lain. Itu karena kamu hanya menyatakan ustazmu yang ada di baji rupa. Ternyata masih banyak di tempat-tempat yang lain. Sampai-sampai, wallahi saya katakan ini. Beberapa daurah yang telah lewat. Ketika yang khutbah, ketika itu Ustaz Abu Nasim Mukhtar. Di Al-Ansar. Masya Allah khutbahnya luar biasa. Ustaz Mustamin sampai berkata, ternyata banyak Ustaz ya. Ternyata banyak ustaznya. La ilaha illallah. Dari ikhwan fillah azakumullah. Jangan meremehkan ikhwah. Jangan meremehkan. Jangan memandang enteng orang. Jangan memandang enteng. Itu karena mereka para asatidzah ini sibuk ngajar di pondok-pondok mereka. Membahas satu masalah berhari-hari. Menjelaskan kepada santri-santrinya. Naam. Ya. Kalau mereka pun mau membahas satu kitab satu dua hari bisa kok. Naam. Bisa. Satu yang lain insya Allah bisa. Ya. As'alullah as-salamat al-afiyah. Kaum muslimin jemaah sekalian, ikhwana fi din a'azakumullah. Ini ya, karena saya dengar ada acara setelah ini. Ala kulli hal, tahdziran dari masyayikh sudah sampai ke kita, minimal kita pegang. Paling tidak kita pegang. Itu sudah. Al-barakah, al-barakah ma'aka dirikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama kibar kalian. Ya. Kibar dalam ilmu, kibar dalam kematangan. Menyelesaikan masalah-masalah. Ini. Dalam hal ini, ikhwan fi din a'azakumullah, bukan cuma dari Syekh Rabi, Syekh Muhammad Ibn Hadi, pun berkata tentang Dzulqarnain, amma Dzulqarnain qad inkasara qarnahu mundu zaman. Sudah pecah tanduknya sejak dulu. Ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari ditanya tentang umur Dzulqarnain, kata beliau, umur Dzulqarnain la tantahi. Masalah-masalahnya Dzulqarnain tidak akan berhenti. Inna lahu qarnain, karena dia punya dua tanduk. Bisa nanduk sana sini. Asyihani sendiri terakhir. Ketika selesai beliau dengan Syekh Rabi. Beliau pun menyatakan untuk kepada para asatidzah untuk tetap berada di atas apa yang mereka dapatkan dari Syekh Rabi, dan beliau pun menyatakan wa ana ma'akum, dan saya bersama dengan kalian. Dan insyaallah audio-audionya ini para asatidzah menyampaikan ini sudah saya kirim ke sana. Lewat WhatsApp. Saya kirim. Saya sampaikan. Barangkali nanti alasannya saya belum dengar. Saya belum tahu. Saya kirimkan. Lain lagi jawabannya, Masya Allah. Ya. Itu audio apa ini? Anak kurang semangat dengan hal yang tidak jelas manfaatnya. Anak tidak semangat dengar hal yang tidak jelas manfaat. Saya balas, ya sudah masyayikh aja antum gak mau dengar, apalagi yang lainnya. Jadi bentuk apa menganggap yang ini gak perlu didengar. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya dianggap istijal, subhan dan sebagainya. haula wa la quwwata illa billah. Nah ini bentuk apa namanya manistakhaffa bil ikhwan, ucapan syukran Ustaz Ibrahim. Kalau suaranya syekh nanti saya dengar. Ini kalau suaranya bukan musyara masyayikh enggak mau dia itu. La haula wa la quwwata illa billah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan insyaallah kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan itu dari kekurangan saya dan dari syaitan. Dan kalau ada yang salah-salah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah-salah tersebut. Dan saya tentu wajib untuk rujuk dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.